Konsultasi Syariah. Hukuman nepuk pundak ketika menjadi makmum. Pertanyaan, bagaimana hukumnya seseorang yang hendak bermakmum kepada orang lain yang sudah sholat duluan dengan cara menepuk punggung orang tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang benar, orang yang datang dan hendak bermakmum tidak perlu menepuk pundaknya, tapi langsung memposisikan diri di samping kanan orang yang sedang sholat sendirian itu, lurus sejajar dan tidak geser sedikit ke belakang. Kesimpulan ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, pada suatu malam, saya menginap di rumah bibiku Maimunah. Saya sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Setelah larut malam, Nabi SAW bangun dan berwudu dari air yang terdapat dalam bejana yang menggantung, lalu beliau sholat. Aku pun berwudu seperti wudu beliau dan langsung menuju beliau dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memindahku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Maimunah adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang sekaligus bibi Ibnu Abbas dari ibunya. Ketika Rasulullah SAW memberikan jatah malam di Maimunah, Ibnu Abbas ikut bersama mereka. Dan ketika itu, Ibnu Abbas belum balik. Dalam hadis di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang ketika Rasulullah SAW sudah mulai sholat. Dan beliau tidak menepuk Rasulullah SAW, namun langsung berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Karena posisinya yang salah, Ibnu Abbas dipindah ke posisi sebelah kanan. Demikian, Allahu a'lam.